Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab syarah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis adalah ringkasan aqidah Ahlu Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdul Rahman As-Sabuni As-Syafi'i rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Rabi'i hafadzahullahu ta'ala. Sampai kita pada ucapan musannif rahimahullah tentang awaqibul ibadi mubhamah, tentang keadaan seseorang di akhir hidupnya belum diketahui apakah dia akan mendapatkan husnul khatimah atau mendapatkan su'ul khatimah. Oleh karena itu seorang yang masih hidup tidak bisa dihukumi fulan ahlul jannah ataupun fulan ahlun nar. Enggak bisa dihukumi dengan kalimat si fulan penduduk surga atau si fulan penduduk neraka, karena akhir hidupnya tidak diketahui walaupun saleh sesaleh-salehnya. Kita tidak tahu bagaimana nanti di akhir hidupnya, jangan-jangan berubah na'udzubillah. Demikian pula sebaliknya, walaupun jelek sejelek-jeleknya, bahkan kufur sesat menyimpang, kita tidak tahu, barangkali di akhir hidupnya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Maka persaksian dengan surga dan neraka adalah bid'ah bagi orang yang masih hidup. Kata Syekh Rabi' Hafadzahullah, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, masalah tidak diketahuinya akhir dari kehidupan seseorang. Masalah kedua, masalah tidak bolehnya mempersaksikan dengan surga dan neraka bagi orang yang masih hidup. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, boleh kita katakan bahwa mereka ahli nar. Bahkan disunnahkan kalau kita melewati kuburan-kuburan orang kafir untuk melaknat. Disunnahkan untuk melaknat. Khamilina a'azakumullah, kalau ke kuburan ahli muslimin, kita berikan salam pada mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena ahli sunnah meyakini selama dia masih memiliki iman dan keislaman, maka niscaya akhir-akhirnya akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang sedang dipermasalahkan, yang sedang kita bahas pada kajian yang lalu, adalah tentang ucapan musannif, qala walidzalika yaqulun inna mu'minuna insyaallah. Oleh karena itu, mereka para ulama berkata, kami beriman insyaallah. Pakai kalimat insyaallah, yang dijuluki dengan istitsna fil iman. Istitsna fil iman. Mengatakan kami beriman dengan insyaallah, ini banyak diucapkan oleh para ulama ahlus sunnah. Banyak pula diucapkan oleh mereka-mereka yang selain ahlus sunnah. Tetapi latar belakang pengucapan mereka berbeda. Di akhir pembahasan, Syekh Rabi' Hafizahullah menyatakan dan menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Thumma yushiru Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengisyaratkan. Anahu nasha'a unasun mitla Ibnu Kullab. Kemudian muncul orang-orang yang seperti Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ini yang alirannya nanti disebut aliran Kullabiyah. Dan lain-lainnya. Yang mereka mengucapkan dengan zahir-zahir ucapan ahlus sunnah, tetapi mereka tidak tahu apa landasan ahlus sunnah menyatakan seperti itu. Lihat, mengambil ucapan ahlus sunnah, tapi tidak tahu apa landasannya. Fayatuna yansuruna aqwala ahlus sunnah bima akhidha la yaquluha ahlus sunnah. Maka mereka membela, mendukung, menolong ucapan ahlu sunnah bahwa ucapan itu ucapan hak, inna mu'minun insyaallah. Tetapi mereka tidak tahu apa landasan ahlu sunnah mengucapkan seperti itu. Bahkan mereka membuat ma'akhid, membuat alasan-alasan yang la yaquluha ahlu sunnah, memberikan alasan-alasan yang tidak diucapkan oleh ahlu sunnah. Walam yabnu 'alaiha i'tiqadatihim wa aqwalihim, bahkan mereka tidak membangun di atas ucapan itu atau tidak membangun di atas alasan itu akidah mereka dan ucapan mereka. Fabnu kullab ghafarallahu lahu yansur ahli sunnah fi katsir min al-asya' walakin 'indahu ma'akhir. Maka Ibnu Kullab, semoga Allah mengampuni kesalahan beliau, banyak membela pendapat ahli sunnah, tetapi dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan alasan ahli sunnah. Maka indahu ma'akhid, beliau banyak kritikan-kritikan. Akhadaha min huna wa min huna, dia banyak mengambil dari sana, mengambil dari sini, bahkan mengambil dari Jahmiyah. Fayata'allaq bidhahiri aqwali ahli sunnah, dia bergantung dengan ucapan ahlus sunnah, tapi dohir-dohirnya ahlus sunnah. Tetapi yarbituha, tetapi mengikatnya dengan ikatan-ikatan yang bukan ikatan ahlus sunnah. Atau memberikan alasan-alasan yang bukan alasan ahlus sunnah. Bal qad yubaddi'una man yaquluha, bahkan ucapan-ucapan yang bisa jadi dianggap bid'ah oleh ahlus sunnah. Ini keadaan beliau Ibnu Kullab, memakai ucapan ahli sunnah dohir-dohirnya, kemudian dikasih landasan, dikasih alasan. Ternyata landasannya bukan landasan ahli sunnah, alasannya bukan alasan ahli sunnah, bahkan alasan yang menurut ahli sunnah itu bid'ah. Ini khanifin a'azakumullah, sering terjadi pada beliau. Dan ini dinukil ucapan ini, ucapan Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa juz ke-7 halaman 143. Termasuk masalah ini, masalah ana mu'minun insyaallah. Asyahid, yang menjadi bukti, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa ucapan ahlus sunnah tentang seseorang ketika ditanya apakah anta mu'min, apakah engkau mu'min? Kemudian dia menjawab, ana mu'minun insya'Allah, aku mu'min insya'Allah. Atau jawaban, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Atau jawaban, arju anni mu'minun insya'Allah, aku berharap bahwa aku orang mu'min insya'Allah. Jawaban ahlu sunnah seperti itu, innama huwa binaan ala annahu ma wafal Islam haqqahu. Jawaban itu dibangun, terucap pada lisan ahlu sunnah, karena mereka merasa belum menunaikan keislaman secara sempurna, belum melaksanakan konsekuensi-konsekuensi iman secara sempurna. Maka mereka menyatakan dengan kalimat, insya'Allah, aku berharap aku mukmin insyaallah. Mudah-mudahan aku tergolong mukminin insyaallah. Karena merasa belum menunaikan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Misalnya ketika kita membaca ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa'ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya orang beriman itu adalah kalau yang disebut nama Allah bergetar hatinya, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dari apa yang Allah rezekikan kepadanya, itu mukminun. Maka seseorang ketika dikatakan a anta mu'min, apakah engkau mu'min, maka seorang ahlu sunnah enggak berani menyatakan saya mu'min yang seperti itu. Belum. Apakah kita kalau disebut nama Allah bergetar hatinya? Apakah kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya? Apakah kita bertawakal penuh pada Allah SWT? Apakah kita sudah mengeluarkan zakat, sudah menegakkan salat dengan sempurna? Apalagi ketika membaca tentang orang-orang beriman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya yang namanya mukmin, yang namanya orang beriman adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu untuk berjihad, memperjuangkan agama Allah dengan harta mereka dan nyawa mereka. Sudahkah kita sampai pada tingkatan itu? Sebagian besar belum. Dan Allah katakan, ulaika humus shadiqun. Merekalah yang shadiqun, yang benar-benar jujur imannya. Maka apakah engkau mukmin? Saya mukmin. Apakah kamu tidak ragu memperjuangkan agama Allah dengan hartamu dan nyawamu? Insyaallah. Maka orang beriman, ahli sunnah, tidak berani menyatakan saya mukmin yang seperti itu. Maka mengatakan, ana mukminun insya'Allah. Atau menyatakan, arju. Aku berharap kalau aku termasuk orang mukmin. Atau dengan bahasa, ana mukminun insya'Allah. Bina'an ala annahuma wafal Islam haqqahu. La binaan ala mulahadatil ma'al, bukan karena akhirnya saya tidak tahu, bukan. Karena yang ditanya bukan akhirnya, yang ditanya sekarang kamu beriman? Ana mu'minun insyaallah. Berarti alasannya yang mana? Apakah alasannya karena kita tidak tahu akhir hidup kita, atau alasannya karena kita belum menyempurnakan keimanan kita? Alasan yang kedua ini, belum menyempurnakan keimanan. Wa ala ma yuafi bihi al-'abdu rabbahu, bukan alasan nantinya bagaimana, apakah nantinya sampai matinya dia mukmin atau tidak mukmin. Fa inna hadza innama qalahu Ibnu Kullab, karena alasan yang ini itu alasannya Ibnu Kullab, bukan alasannya Ahlus Sunnah. Ibnu Kullab yang tadi yang sudah disebutkan, kadang-kadang memakai ucapan ahlu sunnah, tapi alasannya Salah, bukan alasannya ahlu sunnah. Dia menyatakan, harus kita menyatakan, atau pentingnya kita menyatakan, insya Allah, ana mu'minun insya Allah. Karena nanti akhirnya kita tidak tahu apakah kita mukmin atau su'ul khatimah. Maka kita katakan insya Allah. Ahlu sunnah benar menyatakan ana mu'minun insya Allah. Tapi alasan ahlu sunnah bukan itu. Alasan ahlu sunnah adalah karena kami belum menyempurnakan iman. Iya toh? Semua kita merasa bahwa kita belum menyempurnakan iman. Maka inilah yang dikritik. Fa ahbabtu an ubdi lakum hadhil mulahadha. Maka di sini kata Syekh Rafi hafizahullah, di sini aku ingin memberikan mulahadha, perhatian sedikit bahwa ini sesungguhnya perkataan yang tidak tepat. Kembali kepada matan. Inilah ahlus sunnah. Kita mengambil ilmu dari para ulama, tetapi kalau ada sesuatu yang tidak tepat dikritik oleh para ulama lain, diterima kalau memang alasannya benar. Di sini Imam Abu Uthman As-Sabin menyatakan bahwa akibat terakhir seseorang mubhamah, tidak diketahui. Oleh karena itu, mereka para ulama menyatakan ana mu'minun insyaallah. Tepat atau tidak tepat? Alasan ahlu sunnah menyatakan ana mu'minun insyaallah bukan karena itu. Bukan karena nanti akhirnya kita tidak tahu, bukan itu. Alasan ahlu sunnah menyatakan ana mu'minun insyaallah karena merasa mereka belum yuwaffa, belum menunaikan secara sempurna keimanan dan keislaman. Ketika digambarkan dalam Quran innamal mu'minun innamal mu'minun innamal mu'minun, ukur diri kita belum. Jangan sampai kita menyatakan ana mu'min, saya beriman, ana seorang mu'min, terus dikira seorang mukmin yang Allah gambarkan tadi. Belum sampai sana. Ini hanya sekedar mulahadhah. Hanya sekedar mulahadhah. Perhatian sedikit bahwa sungguhnya itu tidak tepat. Alasan itu bukan alasan ahlu sunnah. Alasan ahlu sunnah menyatakan ana mu'minun insyaallah karena mereka belum menunaikan keimanan secara sempurna, sehingga mereka khawatir dikira menyatakan mukmin sempurna imannya. Maka dia berkata mukmin insyaallah. Masalah yang kedua, asyhadah liman kataba lahu bi syai' ma ta'ala 'alayhi wa hadha 'ala al-'umum. Fa yaqulu rahimahullah, tentang masalah persaksian bagi siapa yang telah ditulis keadaannya ketika matinya. Dan bagaimana tentang seseorang yang belum diketahui bagaimana akhirnya. Fayaqul, maka beliau berkata rahimahullah, wa yashhaduna liman mata 'alal islami an 'aqibatahu al-jannah. Dan mereka bersaksi, para imam-imam ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, para ahlul hadis, mereka mempersaksikan bagi orang yang mati di atas keislaman bahwa akibat terakhir mereka adalah surga. Yakni man mata 'alal islam walau kana minal fusaq. Siapa yang mati di atas keislaman, siapa yang mati dalam keadaan masih muslim walaupun dia fusaq, orang-orang fasik, wa minal usah, ahli maksiat, walaupun seperti itu, aqibatuhul jannah, ujung akhirnya akan masuk surga. Wa nabiyina na'azakumullah. Ala ta'yin atau ala al-umum? Apakah secara individu perorangan secara pasti si fulan atau secara umum? Secara umum. Wa hadha 'ala al-'umum, dan ini 'ala al-'umum. Mengapa? Karena kalau mentakyin si fulan ahli maksiat, orangnya begini dan begitu jeleknya, fasik, kemudian kamu pastikan orang ini, si fulan dan si fulan akan masuk surga pada akhirnya walaupun dia bermaksiat. itu kelancangan. Kamu tidak tahu hati dia. Apakah dia punya iman? Atau dia munafik? Lihat kata Ali. Kita tidak tahu. Apakah dia mukmin atau dohirnya saja muslim? Ikut sholat padahal mencerca sholat. Ikut puasa padahal menggerutu tentang puasa. Berangkat haji padahal memaki-maki ibadah haji. Munafik. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Nah, kalau munafik, fi darkil asfali minan nar, dia kafir dan dia masuk neraka selama-lamanya. Berarti kita ini manusia hanya mengetahui yang zahir. Maka kalau secara umum kita katakan seorang muslim kalau mati, walaupun fasik, walaupun zalim, walaupun ahli maksiat, tetap ujung-ujungnya akan masuk surga. Walaupun diazab dulu, walaupun masuk neraka dulu, tetap akhirnya akan masuk surga. Naam. Itu akidah Ahlussunnah. Tapi secara ta'yin, sipulan-sipulan, jangan. Kalau secara ta'yin kita katakan mudah-mudahan pada akhirnya masuk surga. Mudah-mudahan ujung akhirnya akan masuk jannah. Karena setiap muslim begini-begini. Harapan-harapan. Thumma in kana mustaqbilal iman. Kemudian, kalau ternyata seorang itu sempurna imannya. Wa yastahiqqu ma wa'adallahu bihil muttaqin. Maka dia berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah kepada orang muttaqin. Wa qama bil a'mali salihah. Dan dia menegakkan amalan-amalan saleh. Wal aqaidish shadiqah. Dan juga meyakini akidah yang lurus. Akidah yang jujur. Dia meyakininya dengan jujur dalam hatinya. Fahada yastahiqqu dukhulal jannati ra'san. Maka orang seperti ini pantas masuk surga secara langsung. Tidak melewati neraka. Atau tidak masuk neraka dulu. Wa in kana fasiqan wa mata musirra. Tetapi kalau dia fasik dan mati dalam keadaan masih berbuat fasik, masih musirran ala dhanbih, masih terus menerus di atas dosanya, fahadha tahta masyiatillah, yang demikian di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia karena kefasikannya. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau menghendakinya, maka Allah maafkan dia, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa diazab. Sebagaimana hadis bitaqah. Dia banyak dosanya. Sampai ketika dibuka catatannya, ada 99 lembar catatan dosa. Wa kullu sijillin muddal basar. Setiap lembaran sejauh mata memandang luasnya catatan dosa. Sampai dikatakan kepadanya, halaka hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Orang itu sudah putus asa melihat dosa yang sedemikian banyaknya. Ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, balaka hasanah, bahkan kau punya hasanah. Maka dikeluarkan catatan kecil dalam bentuk kartu bitaqah. Bertuliskan la ilaha illallah. Maka orang tadi karena putus asa, karena merasa jatuh semangatnya, dia menyatakan, ya Rab, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa? Maka dijawab oleh Allah, innaka la tuzlam, engkau enggak akan dizalimi. Maka ditimbanglah catatan dosa 99 lembar, wa kullu sijilin muddal basar, dengan kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah. Dan ternyata diriwayatkan dalam riwayat itu, tashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Ternyata 99 lembar tadi ringan, sedangkan bitaqah tadi thaqulat, berat. Lebih berat la ilaha illallah. Maka dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya, tidak dimasukkan ke dalam jannah. Qul inna a'udzubikumullah insya'a. Kalau Allah kehendaki memaafkan, mau apa lagi? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah menghendaki untuk mengazabnya, in azabahu fala budda an yakhruja bi hukmi hadha tauhid. Kalaupun diazab, ujung-ujungnya tetap akan keluar dari api neraka karena dia memiliki tauhid, karena memiliki la ilaha illallah. Wa hadzal iman alladhi mata 'alaih, iman yang dia mati membawanya, yang dia mati masih dalam keadaan mukmin, maka itu menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka. Wa qauluhu, dan ucapannya, aqibatuhul jannah, bahwa seorang muslim akhirnya nanti akan masuk surga. Lihat ucapannya, aqibatuhu. Apa makna aqibah? Akhir dari keadaannya. Aqibah artinya akibat terakhir. Kalau terjemahkan bebas, akhir-akhirnya akan masuk surga. Maknanya bukan berarti tidak diazab, mungkin saja diazab, tetapi akhir-akhirnya akan masuk surga. Ini bahasa beliau sangat pas menyatakan aqibatuhul jannah. Kalau orang muslim, ujung-ujung akhirnya akan masuk surga. Ma'nahu annahu qad yu'adzab. Maknanya mungkin saja dia diazab dulu, mungkin, tetapi ujung-ujung akhirnya surga. Fa idza mata, kalau dia meninggal, kalau seseorang muslim meninggal, musirran ala dhanbin, masih terus di atas dosa sampai matinya, fa innahu fin nihayah walau udzib yadkhulul jannah bi imani. Orang ini pada akhirnya walaupun diazab akan masuk surga nantinya dengan keimanannya. Dan tentunya dalilnya sangat banyak sekali bagi ahlus sunnah, diantaranya hadis yang mutawatir adalah ahadis syafa'ah. Ahadis syafa'ah, bukan hadis, ahadis. Sekian banyak hadis tentang masalah syafa'at. Dan diantara syafa'at Rasulullah SAW adalah syafa'at untuk orang yang sudah masuk neraka, dari kalangan muslimin, dari kalangan orang yang memiliki iman. Rasulullah SAW mengatakan, ya Rab ummati, ummati. Karena orang-orang yang masih punya iman di dalam neraka terus memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala. Terus meratap menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hanan ya Mannan. Terus memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mendoakan pada Allah memberikan syafaat, ummati, ummati. Maka diselamatkan dari neraka orang-orang yang masih punya keimanan, walaupun seuang dirham, atau walaupun separuhnya, bahkan walaupun sebiji gandum, atau mungkin separuhnya, atau adna, atau lebih kecil lagi, akan diselamatkan dengan syafaat Rasulullah SAW. Maka ahadisu syafa'ah wadihatun fi hadha. Hadis-hadis syafaat sangat jelas masalah ini, menunjukkan kalau orang yang dalam neraka kalau masih punya iman bisa keluar dengan syafaat. Wa minal adilla ala hadza qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil-dalilnya juga adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tetapi dia akan mengampuni yang lainnya kalau Allah kehendaki. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Berarti yang selain syirik masih mungkin akan diampuni, walaupun setelah diazab, kemudian dimaafkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Qala, berkata lagi al-musannif, fa innal ladzina sabaqal qada'u 'alaihim min Allah annahum yu'adzabuna bin nar muddatan lidzunubihim allati iktasabuha wa lam yatubu minha. Karena sesungguhnya orang yang sudah diputuskan atas mereka oleh Allah bahwa mereka diadab, sudah diputuskan bahwa mereka akan diadab dalam neraka muddatan beberapa lama. Lidzunubihim allati iktasabuha, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Walam yatubu minha, yang belum sempat taubat. Kalau yang sempat taubat di dunia insyaallah dihapuskan, dimaafkan. Tapi yang dimaksud adalah yang musirran ala dan sampai matinya. Yang masih terus menerus dalam dosa sampai matinya. Ya'ni matu musirrina alaiha. Yani orang yang mati dalam keadaan terus berbuat dosa, belum bertaubat. Maka dikatakan fa innahum yuradduna akhiran ilal jannah, bahwa mereka akan dikembalikan pada akhirnya ke dalam surga. Saya ulangi ucapan musannif rahimahullah, orang-orang muslim, orang-orang yang punya iman tetapi memiliki dosa-dosa yang belum taubat, walaupun diputuskan oleh Allah bahwa dia diadab dalam neraka, tetap ujung-ujungnya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah enggak akan menzalimi hambanya sebiji darah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu kebaikan, maka Allah akan melipatkannya berlipat kali. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. Faladzi indahu mithqala dzarratin min iman. Maka siapa yang memiliki sebiji darah pun dari keimanan, la budda an yukhrijahu Allahu minan nar. Maka mesti dia akan diselamatkan dari api neraka, bi fadlihi wa rahmatihi, dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Tsumma bi syafa'ati syafi'in, kemudian dengan syafaatnya para pemberi syafaat. Dengan rahmat Allah, summa. Ya, untuk menunjukkan bahwa semuanya itu dengan rahmat Allah. Walaupun ada sebab-sebab lain yang menyebabkan rahmat Allah. Yaitu doanya Rasulullah SAW. Syafaatnya Rasulullah SAW. Dan syafaatnya para pemberi syafaat. Mereka memberikan syafaat. Para anbiya memberikan syafaat. Orang saleh memberikan syafaat. Syuhada memberikan syafaat. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya memberikan syafaat. Ila akhirih. Sampai la yabqa ahadun finnar minal muslimin. Sampai kemudian tidak tersisa satu orang pun dalam neraka yang muslim. Sampai enggak tersisa satu orang pun dalam neraka yang muslim. Enggak ada. Sampai habis semua yang muslim, sudah masuk dalam surga semua, selesai. Qul inna a'udzu billahi. Setelah syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menyelamatkan dari neraka orang yang lam ya'mal khairan qat. Orang yang tidak pernah beramal baik sedikit pun. Hanya saja punya keimanan. Allah selamatkan juga. Inilah ahlu sunnah dan inilah keyakinan ahlu sunnah. Perhatikan dan bedakan dari keyakinan-keyakinan batil ahlul bid'ah wa dalalah. Disebutkan di sini dalam syarahnya, khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan kaum khawarij dan kaum mu'tazilah. Karena mereka menganggap orang yang masuk neraka gak akan keluar lagi. Pakai dalil. Perhatikan dalam Al-Quran. Baca ayat Al-Quran. Setiap Allah menyatakan binari khalidina fiha. Selalu diiringi khalidina. Enggak ada neraka sebentar. Enggak ada. Setiap nar khalidina fiha. Nar khalidina fiha. Bawa lagi ayat Allah Ta'ala. Wa man ya'asillaha wa rasulahu. Wa man ya'asillaha wa rasulahu. Fa inna lahu nara jahannama. Khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksud pada Allah dan Rasulnya, maka dia tempatnya dalam neraka, kekal di dalam selama-lamanya. Ini alasan mereka. lihat siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau sudah masuk surga, apa bisa keluar lagi? Terus masuk neraka? Gak bisa. Demikian pula neraka, kalau sudah masuk gak akan keluar lagi. Kias akli. Dikiaskan surga dengan neraka. Surga dan neraka dua perkara yang sangat berbeda. Kok dikiaskan dua yang berbeda? Itu kias ma'al fariq dan kiasun fasid. Kias yang rusak. Kalau masuk surga gak akan keluar lagi. Masuk neraka juga gak akan keluar lagi. Kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi mutawatir dalam hadis-hadis syafaat, bahwa mereka dikeluarkan dari neraka, jangan dibantah dengan kias-kias akli. Jangan dibantah dengan analogi-analogi. Jangan sok pinter melawan hadis. Khawarij dan Mu'tazilah menganggap orang yang masuk neraka enggak akan keluar lagi. Dan di dalamnya selama-lamanya. Walaupun dia punya tauhid, walaupun dia punya keimanan, walaupun. Karena mereka yattabi'una al-mutasyabih min nususil Qur'an. Karena mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih maknanya, yang samar-samar maknanya. Dan mereka memahami dengan salah. Seperti yang sering mereka bawa. Bukankah Al-Quran berkata, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Gak akan bermanfaat syafaat siapapun. Pakai ayat ini. Bagaimana membantahnya? Khamilina azakumullah, gak mungkin lah. Al-Quran bertentangan dengan hadis. Hadis menyatakan Rasulullah SAW memberikan syafaat. Para syuhada memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat. Kemudian dalam ayat ini, tidak bermanfaat syafaat siapapun. Tidak mungkin bertentangan. Maka harus didudukkan. Ayat dengan hadis. Bagaimana mendudukannya? Kata para ulama, ayat tersebut, barakallahu fikum, tentang orang kafir. Bahwa orang-orang kafir tidak bermanfaat syafaat siapapun. Cocok. Memang orang kafir tidak bisa dibantu, enggak bisa ditolong dengan syafaat siapapun. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun orang kafir pamannya Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW memberikan satu-satunya syafaat untuk orang kafir adalah kepada Abu Thalib. Itu pun apakah diselamatkan dari neraka? Tidak. Satu-satunya syafaat untuk orang kafir adalah syafaat Rasulullah SAW kepada Abu Thalib. Untuk Abu Thalib. Bukan diselamatkan, dimasukkan ke surga. La wallah, tidak demi Allah. Tetapi dari azab yang sekian, diturunkan kepada yang sekian. Tapi tetap kekal di dalamnya selama-lamanya. Qanibirina azakumullah, kumsim yang sahur mati. Berarti, tidak ada. Bagi orang-orang kafir, syafaat siapapun enggak akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Enggak akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Demikian pula para malaikat-malaikat di langit. Allah katakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit, enggak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Tetapi jangan dipotong ayat ini sampai di sini. Ya hadza, lengkapi ayat tersebut. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha. Kecuali setelah Allah kehendaki. Wa yarda, setelah Allah ridai. Orang yang memberi syafaat Allah kehendaki dan izinkan, silakan. Yang diberi syafaat Allah ridai, maka terjadi syafaat. Tanpa izin Allah, tanpa keridhaan Allah, enggak akan ada syafaat siapapun dan enggak akan bisa memberikan syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Kecuali untuk yang diizinkan oleh Allah. Pemberi syafaatnya diizinkan oleh Allah. yang diberi syafaatnya tidak bebas. Liman yasha'u wa yardha, bagi siapa yang dikehendaki dan diridhai. Mimba'di an ya'dan Allah, setelah Allah izinkan yang memberi, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhai. Ada dua syarat. Berarti ayat-ayat tadi yang dibawakan oleh mereka, bahwa tidak ada manfaatnya syafaat siapapun. Iya, kalau orang kafir. Kalau orang mukmin yang diazab karena dosa-dosanya, bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pembelaan. Fala tuqbal indahum fihim syafa'ah. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah menganggap bahwa syafaat siapapun enggak bisa diterima. Dan mereka enggak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Dan mereka bawakan ayat lain, wa ma hum bi kharijin minan nar, dan mereka enggak akan keluar dari api neraka. Ayat yang benar, kalimatu haqqin, kalimatnya hak dari Allah, benar. Tetapi Allah berbicara tentang siapa itu? Yang Allah katakan, wa ma hum bi kharijin minan nar, mereka enggak akan keluar dari api neraka. Orang-orang kafir juga. Baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Baca konteks ayatnya, sedang berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang kafir. Hadhil ayat waradat fil kuffar. Ini bantahannya. Hadhil ayat waradat fil kuffar. Al-khalisin, yang murni kafir. Al-kuffar, al-khullas. Kafir murni. Wa amma man syaba imanuhu bizunubin walau bikaba'ir wa mata musarran 'alaiha. Adapun orang yang tercampur imannya, punya iman tapi tercampur dengan dosa-dosa atau dengan dosa-dosa besar bahkan, dan masih dia berbuat dosa ketika matinya, belum taubat, maka mereka ini tahta masyiatillah. Mereka ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Dari mana dapatnya ahli sunnah menyatakan seperti ini? Tahtal masyiah. Dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Dari mana? Dari ayat yang sudah kita baca tadi. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Apa selanjutnya? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah bisa mengampuni yang selain syirik kalau Allah mau, kalau Allah kehendaki, kalau Allah inginkan. Berarti diampuni atau tidak diampuni ya tergantung kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah itu bahasa Arabnya adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'adzabahu labudda an yukhrijahu minan nar. Kalaupun diazab, kalaupun Allah menghendaki untuk diazab dulu, tetap ujung-ujungnya dia akan keluar dengan sebab imannya. Dengan sebab imannya. Wa hadza min adillati fadli tauhid, dan ini menunjukkan keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid, orang yang punya iman, akan menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka paling tidak. Mudah-mudahan akan menyelamatkan secara keseluruhan, tidak disentuh api neraka sama sekali. Qala rahimahullah, berkata lagi musannif Abu Utsman Ismail Sabuni rahimahullah, wa man mata wal 'iyadu billahi 'ala al kufri famaradduhu ila an-nar. Siapa yang mati di atas kekafiran, maka tempatnya adalah dalam neraka. La yanju minha, enggak akan selamat dari neraka selama-lamanya. Wa la yakunu li maqamihi fiha muntaha, dan tidak pula keberadaannya di sana tidak ada muntaha, enggak ada akhirnya, terus menerus. Di sini baru cocok dibawakan ayat-ayat tadi. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, gak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Wama hum bikharijina minan nar, dan mereka gak akan keluar dari api neraka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Allah katakan, Wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam neraka Jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Hati-hati. Jangan dikira ini orang bermaksiat, orang muslim bermaksiat. Bukan. Maksudnya orang kafir. Karena makna ya'si adalah menentang. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya? Siapa yang tidak mau tunduk pada Allah dan Rasulnya? Maka dia tempatnya dalam neraka Jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Maka laisa lahum dalil. Ini bukan dalil buat khawarij. Berarti bermaksiat kekal dalam neraka. Bukan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah tentang orang-orang kafir. Karena kemaksiatan, ada kemaksiatan yang menyeluruh. Ada kemaksiatan dalam parsial. Kalau kemaksiatan yang menyeluruh, itulah kafir. Orang diperintahkan untuk berbuat baik. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang taat disebut taat. Kalau yang tidak taat, ya'si, bermaksiat. Tapi sekarang diperintahkan bertauhid. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang taat disebut muwahhid, bertauhid. Yang tidak taat juga bermaksiat. Iya Pak ya? Karena tidak taat, disuruh bertauhid, dia menentang, enggak mau tunduk. Maka dia juga bermaksiat. Berarti maksiat pun sama dengan kezaliman, sama dengan kefasikan. Ada kecil, ada besar. Zalim, ada yang bermakna syirik, kufur, disebut zalim. Tapi ada pula zulmun linafsih, yang tidak mengkafirkan. Fasik juga demikian. Orang bermaksiat disebut fasik. Orang kafir juga disebut fasik. Bahkan iblis disebut fasik. Iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia minal jinni fafasaqa. Fafasaqa, fasik. Iblis fasaqa an amri rabbih. Dia fasik dari perintah Allah. Berarti ada fasik yang maknanya kufur. Barakallahu fikum. Demikian pula maksiat. Kalau kemaksiatan disuruh untuk dia beramal soleh, dia tidak beramal soleh, tetapi disuruh bertauhid, nurut dia bertauhid, makanya muslim yang bermaksiat, kan begitu. Tetapi mereka-mereka yang memaksiati Allah secara keseluruhan, disuruh bertauhid, tidak bertauhid, disuruh ikut Nabi, tidak ikut Nabi, disuruh dia sholat, tidak ikut sholat, semua ditentang, maka inilah yang finari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ammal muwahhidun, adapun orang-orang yang bertauhid. Baik, sebelumnya ada yang kelewat. Wa qala thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan mereka di dalamnya tidak mati, tidak pula hidup. Tidak mati karena kekal di dalamnya selama-lamanya, terus tersiksa. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulitnya kering gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru untuk merasakan azab, untuk merasakan azab. Wa ghairiha min al-adillati allati waradat fi khulud ahli an-nar, dan lain-lainnya yang menunjukkan kekekalan orang-orang kafir dalam neraka. Amal muwahhidun, adapun orang yang bertauhid. Alladzina yamutuna 'ala at-tauhid, yang mati di atas tauhid. Walau kanat indahum kabair, walaupun dia memiliki dosa-dosa besar dan mati dalam keadaan musirrina 'alaiha, mati masih di atas dosa. Fa innahum in lam yaghfirullah lahum ibtida'an wa'adzabahum, walaupun mungkin di awalnya Allah tidak maafkan, Allah adab dia, fala budda an yukhrijahum, maka mesti pada akhirnya akan dikeluarkan dari api neraka dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keadilannya Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa na'udzu billahi minadz dzunubi wal ma'asi, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wallahi ma nuridu an naraha wa la nasma hissaha. Sungguh demi Allah, kita tidak ingin melihat neraka, bahkan enggak mau mendengar hasisaha sekalipun. enggak mau mendengar suaranya sekalipun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan menjauhkan antara kita dengan neraka sejauh-jauhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kita di atas keislaman dan keimanan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.